atau seorang guru menyampaikan faedah-faedah, pelajaran-pelajaran penting, maka ini wajib ditulis. Karena pelajaran-pelajaran tersebut adalah keluar dari seorang guru yang sudah belajar lama. Maka ini termasuk daripada adab penuntut ilmu kepada gurunya. Yang keempat yang sekarang kita akan bicarakan, dan ini pembicaraan agak panjang ya, yaitu hukum belajar dari seorang ahli bid'ah. Hukum belajar dari seorang ahli bid'ah ini termasuk adab yang dibicarakan dalam menuntut ilmu agama. Apa hukum belajar kepada seorang ahli bid'ah? Dan saya berharap di majelis ini ataupun yang mendengar saya dimanapun Anda berada, jangan sampai alergi mendengar kata bid'ah. Karena itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Jauhilah oleh kalian perkara yang mengada-ngada di dalam agama. Karena setiap yang mengada-ngada dalam agama adalah bid'ah. Apabila ada perbuatan bid'ahnya, berarti ada pelaku bid'ahnya. Ya, berarti ada pelaku bid'ahnya. Dan pelaku bid'ah itulah yang disebut dengan ahlul bid'ah. Memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apa yang disebut dengan ahlul bid'ah. Ada yang mengatakan setiap yang melakukan perbuatan bid'ah, maka itu disebut sebagai ahlul bid'ah. Ada yang mengatakan bahwasanya setiap orang yang membela perbuatan bid'ah tersebut, itulah yang disebut sebagai ahlul bid'ah. Wallahu a'lam, perbedaan pendapat ini kadang-kadang hanya sebatas nisbat saja. Pokoknya semua yang melakukan perbuatan bid'ah, maka dia ada semacam perbuatan bid'ah di dalam dirinya, maka dia pun disebut sebagai pelaku bid'ah. Ya, disebut sebagai pelaku bid'ah. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah termasuk adab yang keempat yang berkaitan dengan adab seorang penuntut ilmu terhadap guru adalah hukum menuntut ilmu langsung kepada ahlul bid'ah. Saya bacakan apa yang disebutkan oleh penulis. Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullahu taala. Rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Ihdhar abal jahl al-mubtadi'." Jauhilah Abu Jahal, yaitu ahli bid'ah. Di sini Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah rahimahullahu taala mengatakan bahwa ahli bid'ah adalah seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu sudah tahu kebaikan tapi tidak mau mengikutinya. Itu Abu Jahal. Dia tahu kebaikan tapi tidak mau beriman. Tahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu dia. Apa yang dibawa, tahu bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Tahu dia. Tetapi karena dia orang yang tidak mau menerima kebenaran, seperti ahlul bid'ah, para pelaku bid'ah ataupun para pembela bid'ah, ya, bisa dikatakan pelaku bid'ah ataupun pembela bid'ah, maka mereka ini tahu kebenaran tapi sulit untuk meninggalkannya. Dan itulah buruknya bid'ah. Karena para pelaku bid'ah atau para pembela bid'ah ini, mereka menganggap dirinya sedang beribadah, tetapi kemudian dilarang. Kenapa kok orang beribadah dilarang? Nah, ini yang jadi masalah. Ya, kenapa orang beribadah dilarang? Makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membuka pintu taubat untuk para pelaku bid'ah. Ya. Rasulullah Subhanahu wa taala tidak membuka pintu taubat untuk para pelaku bid'ah. Ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Ya. Innallaha hajabat taubata an sahibi kulli bid'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup pintu taubat dari setiap pelaku bid'ah. Kenapa ditutup pintu taubat? Bukan berarti Allah tidak menerima. Enggak. Karena setiap yang bertaubat pasti Allah menerima. Taubat orang yang bertaubat. Apapun dosanya. Mau dosa kesyirikan, dosa kekafiran, dosa ateis, dosa pelaku bid'ah, dosa apa saja. Setiap orang yang bertaubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Selama nafas belum ditenggorokan ataupun matahari terbit dari barat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abd ma lam yughargir. Ma lam tatlu'is syams min maghribiha. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nafas belum ditenggorokan atau selama matahari belum terbit dari barat, ya. Nah, tetapi maksud yang disebutkan dalam hadis ini, sesungguhnya Allah menutup pintu taubat atas setiap pelaku bid'ah. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, juga Imam At-Tabarani dalam kitabnya Mu'jamul Awsat, bahwa maksudnya adalah Allah sulit. Orang pelaku bid'ah itu sulit untuk bertaubat. Makanya kalau Anda melihat para pelaku bid'ah, maka sulit untuk bertobat. Kenapa? Karena dia merasakan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok orang ibadah dilarang? Itu maksudnya. Ya. Nah, ini penulis mengatakan ihdhar abal jahal al mubtadi'. Jauhilah Abu Jahal, seorang ahli bid'ah. Penulis di sini menyamakan ahli bid'ah dengan Abu Jahal. Kenapa? Karena mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Alladzi massahu zaighul aqidah, yang mana dia tertimpa penyimpangan akidah. Dan ini bid'ah yang paling berat, penyimpangan pada akidah. Seperti bid'ahnya kaum Rafidhah, Syiah Rafidhah. Bid'ah penyimpangan pada akidah, yaitu meyakini bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kurang, tidak sempurna. Meyakini bahwasanya para imam yang 12 itu maksum, lebih maksum daripada para nabi dan para rasul. Meyakini bahwasanya Jibril alaihi salam tidak tepat mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara-perkara akidah semua. Makanya Syekh mengatakan di sini alladzi massahu zaighul aqidah, yang mana ahli bid'ah adalah yang tertimpa penyimpangan akidah. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh sebagai penuntut ilmu, tidak boleh menuntut ilmu kepada ahli bid'ah yang dia menyimpang dalam bid'ah akadiyah. Bid'ah akidah. Menyimpang dalam bid'ah akidah. Seperti misalkan permasalahan bid'ah akidah juga. Sebagian ahli bid'ah mengatakan tidak ada azab kubur. Ini ahli bid'ah ini mengatakan tidak ada azab kubur karena kuburan panjang kali lebar cuma 1,5 meter kali 2,5 meter, sedangkan malaikat satu sayapnya menutupi ufuk timur. Bagaimana bisa ada di dalam kubur panjangnya 5 meter? Ya Allah, ahli kubur. Ahli kubur kalau sih. Ya, Pak, dalamnya berapa, Kak? 5. Mana mungkin malaikat ada di situ, kata dia. Ah, ini penyimpangan akidah. Ini ahli bid'ah. Ya, jadi tidak diperbolehkan seseorang menuntut ilmu kepada ahli bid'ah yang menyimpang dalam bid'ah akidah. Yang menyimpang dalam bid'ah akidah. Kemudian penulis mengatakan wa ghasyiyatuhu suhubul khurafah, dan dia tertutupi dengan awan khurafat. Apa itu khurafat? Khurafat itu bahasa Indonesia, ya, yang diambil dari bahasa Arab. Kalau kita lihat khurafat dalam kamus besar bahasa Indonesia, yaitu dongeng atau ajaran dan sebagainya yang tidak masuk akal. Sama dengan takhayul. Ya, takhayul itu adalah sesuatu yang hanya ada dalam khayalan belaka atau kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tapi sebenarnya tidak ada dan tidak sakti. Contoh misalkan ada guru atau tuan guru atau ustadz, kawa dilihat dari dua tempat dalam satu kesatu dalam satu waktu. Misalkan ulun wahini mengajar di Musala Al-Faruq jam 7.16 malam ke-21 dari bulan Dzulhijjah. Pada saat yang sama ulun ada di Istiqlal. Wah, hebat kelihatan. Supermanin kalah. Ya. Nah, ini khurafat namanya. Dianggap sakti padahal tidak sakti. Ya. Misalkan ada orang sholat Jumat di Mekah. Ya. Di Mekah. Maka ini padahal dia tidak ke Mekah. Dia di Banjar. Ya. Cuma pengoler aja. Akhirnya dianggap sholat di Mekah. Ya. Nah, lihat. Ini penting. Yuhakkimul hawa wa yusammihil aqla. Para ahli bid'ah berhukum, bersandar, menjadikan sesuatu referensi adalah hawa nafsunya. Dan mereka menamainya akal. Jadi jangan tertipu. Ada beberapa waktu yang lalu di media sosial, tinggalkan Al-Quran, tinggalkan hadis, tinggalkan fikih, kembali kepada akal. Ini hanya nama-nama akal-akalan mereka. Tapi sebenarnya adalah hawa nafsu. Dan itu adalah penyebab orang melakukan perbuatan bid'ah. Taqdimul hawa alal aqli wasyara'. Lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Jadi bid'ah itu ada dua, Pak. Dia adalah godaan syubhat, begitu juga godaan syahwat. Bid'ah itu dua. Dia adalah godaan yang berupa syubhat, membuat orang samar-samar dalam agama, dan juga godaan syahwat. Kalau godaan syubhat, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Tariqul Hijratain, beliau mengatakan wa aslu fitnati asy-syubhat taqdimul aql 'ala asy-syar'. Dan pokok asal godaan syubhat adalah mengedepankan akal dibandingkan syariat. Timbullah perbuatan bid'ah, menganggap ini baik, menganggap ini bagus, menganggap ini indah, menganggap ini daripada mendingan. Ya, itu biasanya ahlu bid'ah begitu, daripada mendingan. Ini berarti bukan agama Islam, agama daripada. Ya, misalkan malam tahun baru Masehi, daripada petasan, daripada belatupan, daripada joget, konser, maka mendingan buat kajian dengan perhelatan tahun baru. Tablik akbar, perhelatan tahun baru. Enggak ada. Ya, tidak ada perayaan hari raya dalam agama Islam kecuali hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Ini sering seperti itu. Ya, taqdimul aql, taqdimul kemudian wa, dan yang kedua godaan syubhat syahwat. Wa aslu fitnati syubhat adalah taqdimul hawa 'alal aqli wasyara'. Dan asal hukum terjadinya godaan syahwat, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap tahta, ya, itu karena lebih mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Nah, ini dua godaan manusia, yaitu syubhat dan syahwat. Nah, bid'ah dua-duanya itu. Bisa dia syubhat, bisa dia juga syahwat. Jadi orang melakukan bid'ah itu karena syahwat. Syahwat untuk berluas-luas dalam ibadah, tidak mencukupkan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengambil, yang merupakan murid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana ibadahnya tetapi sesuai dengan sunnah, lebih baik daripada berluas-luas, berlapang-lapang, beruyuh-uyuh, tapi bid'ah. Nah, ini Bapak Ibu, Saudara-saudari. Maka hati-hati, ya. Sebab utama orang melakukan perbuatan bid'ah, yuhaqqimul aqla, yuhaqqimul hawa wa yusammihil aql. Menjadikan hakim pemutusnya adalah hawa nafsu. Makanya para pelaku bid'ah enggak ada dalil, enggak ada dalil. Cari aja, enggak ada dalil. Yang orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah tidak ada dalil. Dalilnya cuma hawa nafsu, dan hawa nafsunya dinamakan apa? Akal. Mereka namai akal, padahal itu hawa nafsu. Kemudian penulis mengatakan, "Wa ya'dilu 'anil nass," dan dia menyimpang dari dalil. Itu pasti. Karena sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bid'ah itu tidak ada dalil. Beliau bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang mengada-ngada di dalam agama kami ini yang tidak ada darinya, enggak ada dalilnya, maka dia tertolak. Makanya Imam Syekh Abu Bakar Abu Zaid mengatakan, "Wa ya'dilu 'anil nass." Para pelaku bid'ah menyimpang dari dalil. Syekhul Islam mengatakan, "Man faraqad dalila dhalla sabila." Barang siapa yang berpisah dari dalil, dia pasti sesat jalannya. Ya, pasti sesat jalannya. Dan saya berharap ketika kita membicarakan seperti ini, jangan alergi. Nah, tapi ini agama yang harus dibicarakan. Nah, salah satu bentuk alerginya apa? Tuh, lihat pengajiannya nyalah-nyalahkan orang aja. Ini bentuk alergi nih. Ya, dari tadi kita enggak bicarain orang. Kita membicarakan hadis Rasul yang menyebutkan bahwa ada namanya perbuatan mengada-ngada, dan itu disebut apa? Bid'ah. Pernahkah kita memvonis orang? Enggak. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa halil aqlu illa fin nass." Yang artinya, bukankah akal tidak ada kecuali di dalam nas? Maksudnya apa? Tidak akan pernah Anda dapati akal yang sehat bertentangan dengan dalil. Enggak akan pernah Anda dapati itu. Ya. Jadi, akal yang paling tinggi adalah dalil. Itu dia. Dan ahlul bid'ah tidak, dia menjadikan hukum atau sandaran hukumnya hawa nafsunya. Hawa nafsunya ini dijadikan sebagai, dinamai sebagai akal. Padahal kalau ingin benar-benar merujuk kepada akal, maka berarti dia sebenarnya wajib merujuk kepada apa? Dalil. Karena dalil tidak akan pernah bertentangan dengan akal. Kemudian, jadi ini sebab orang melakukan perbuatan bid'ah, salah satunya adalah menjadikan hawa nafsu sebagai pemutus keputusannya, sebagai sandarannya. Ya. Yang kedua, penulis mengatakan, "Wa yastamsiku bidh-dha'if wa yub'idu atau wa yub'idu 'anil sahih." Artinya, berpegang teguh dengan dalil-dalil lemah dan menjauh dari dalil-dalil sahih. Nah, ini sebab kedua kenapa bid'ah terjadi. Hadis-hadis lemah, apalagi palsu, dijadikan sandaran hukum. Yang sahih ditinggalkan. Ya. Ada puasa misalkan. Puasa sangat terkenal di tengah masyarakat. Sampai saya pernah kejadian tuh puasa terkenal di tengah masyarakat. Kemudian besok paginya saya beli bubur ayam langganan. Kemudian sidin libur. Isuknya ulun datangi sidin. Kemudian saya tanya, "Pak, kemarin kemana?" Libur, karena orang puasa, puasa sunnah yang terkenal. Kemudian setelah itu, ya, saya katakan kepada beliau, "Pian bang puasa, kada ulun nak merahmati ya." Padahal hadis puasa tersebut lemah, bahkan kebanyakan palsu. Meninggalkan hadis yang sahih, hadis puasa Arafah, puasa Asyura, tidak seperti terkenal dengan puasa yang bid'ah tersebut. Nah, ini penyebab melakukan perbuatan bid'ah. Berpegang kepada hadis lemah dan menjauhi hadis sahih. Padahal kalau seandainya kita melihat perkataan Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan fi sahihil hadith ghunyatun an saqimihi. Di dalam hadis yang sahih sudah menyibukkan kita daripada hadis yang lemah. Misalkan ada lagi kelompok, kelompok yang memakai buku rujukan. Rujukannya hadis-hadis palsu di dalam buku tersebut. Kemudian kisah-kisah palsu, dongeng-dongeng. Maka lebih menyibukkan dengan buku itu dibandingkan hadis-hadis yang sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ya, ini keliru, ini penyebab perbuatan bid'ah. Berpegang kepada hadis lemah dan meninggalkan, menjauhi hadis sahih. Wa yuqalu lahum aidan ahlus syubhat. Nah, kemudian penulis mengatakan, kalau saya katakan penulis, beliau berarti siapa? Syekh Bakr, bukan Abu Bakar, Bakr Abu Zaid. Bakr Abu Zaid, termasuk adab dalam menuntut ilmu ketika membaca kitab seorang ulama, mengetahui dengan baik nama ulama tersebut. Ya, jadi kalau antum ditanya malam Ahad pekan pertama baca kitab apa di Musala Al-Faruq dengan saya, maka baca kitabnya Hilyat Talibil Ilm. Hilyah Talibil Ilm. Bagus, anak perempuan dikasih nama Hilya. Hilya artinya mahkota. Mahkota penuntut ilmu. Ya. Maksudnya adab-adab dalam menuntut ilmu. Pengarangnya siapa? Penulisnya siapa? Al-Syekh Al-Allamah Bakr Abu Zaid rahimahullahu taala, seorang ulama besar di Arab Saudi, anggota Majelis Ulama Besar dan juga anggota panitia tetap untuk fatwa dan pembahasan ilmiah di Kerajaan Arab Saudi yang sudah meninggal. Nah, Syekh mengatakan, penulis mengatakan, wa yuqalu lahum, nama lain dari ahlu bid'ah adalah ahlu syubhat. Para pengikut syubhat. Nah, ini penyebab lain dari perbuatan bid'ah. Sering mengikuti perkara-perkara syubhat, hal yang samar-samar diikuti. Sedangkan yang muhkamat, yang tetap-tetap jelas, rinci, tegas ditinggalkan. Perginya kepada syubhat. Contoh misalkan, boleh minta kepada orang mati. Boleh minta kepada orang mati. Syubhat, berpegang teguh kepada syubhat. Bahwa ada riwayat para imam minta kepada kuburan si fulan. Riwayat yang belum jelas. Ya, belum sahih. Kalaupun itu sahih riwayatnya, maka perbuatan seseorang bukan dalil. Ya. Tetapi yang menjadi dalil adalah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadisnya berbunyi Allahumma la taj'al qabri wasanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang sering ya melakukan perbuatan bidah gara-gara mengikuti syubhat. Apa dalilnya? Bahwasanya pengikut syubhat ini ada pelaku bidah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 7. Saya bacakan dari awal ayat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah yang telah menurunkan atas kalian Al-Qur'an, darinya ayat-ayat yang tegas, yang pokok. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat tersebut adalah pokok-pokok Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, dan ayat-ayat yang lain yang syubhat, yang samar-samar menurut sebagian orang. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, mengikuti yang syubhat tadi. Nah, itu dia. Untuk mencari penafsiran-penafsirannya. Nah, ini para ikhwah. Itu kebiasaan ahlul bidah. Makanya disebut ahlul bidah sebagai ahlus syubhat. Dalil yang sahih, tegas, rinci, jelas dia tinggalkan, pergi kepada dalil penuh dengan syubhat. Ya. Makanya antum lihat saja. Orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dalilnya pasti apa? Pasti kalau kata orang-orang Arab tuh sawalif. Iya, belok-belok, sawalif, sana sini. Itu sawalif namanya bahasa Arabnya. Ya, jangan kasih nama anak sawalif, itu nanti belok-belok. Nah. Baik. Wa ahlul ahwa, nama lain dari pelaku bid'ah adalah ahlul ahwa. Orang-orang yang mengikuti, mengekor kepada hawa nafsu. Walidzalika kana Ibnul Mubarak rahimahullah, ya, di dalam kitabnya Az-Zuhd rahimahullah taala, yusammil mubtadi'ata al-asaghir. Oleh karena inilah Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ulama Islam abad ketiga Hijriah, beliau menamai ahlul bid'ah dengan al-asaghir. Orang-orang yang kecil. Pemahamannya pendek, sumbu pendek ahlul bid'ah. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-asaghir. Jadi nama-nama lain dari ahlul bid'ah, ahlus syubhat, ahlul ahwa, ahlu al-asaghir. Ini nama-nama syar'i. Nama-nama yang sesuai dengan syariat. Yang disebutkan oleh para ulama. Nama lain dari ahlul bid'ah, ahlus syubhat, apa lagi? Ahlul ahwa, apa lagi? Al-asaghir. Al-asaghir artinya adalah orang-orang yang pemahaman terhadap agamanya pendek. Kemudian qala adz-dzahabi rahimahullah, Imam adz-dzahabi rahimahullahu taala berkata, ini Imam adz-dzahabi, nama aslinya adalah kalau tidak salah Ahmad bin Muhammad bin Utsman adz-dzahabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang bermadzhab Syafi'i, ahli sejarah, ahli hadis, ya. Dan beliau ini mengatakan, jadi ini bukan perkataan ulama-ulama baru, apalagi ulama-ulama Wahabi katanya. Enggak, ini ulama abad ke-8 Hijriah. Imam Az-Zahabi rahimahullah, salah satu peneliti dari mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza ra'aital mutakallimal mubtadi'a." Jika engkau melihat ahli kalam, ahli bid'ah, yaqul, berkata, "Da'na minal kitabi wal hadis wa hatil 'aqla fa'lam annahu Abu Jahal." Kalau ada orang ahli kalam itu maksudnya ahli filsafat. Orang-orang yang belajar ilmu filsafat, ilmu yang diadopsi dari keyakinannya orang Yunani kuno, dimasukkan ke dalam agama Islam. Ini namanya ahli kalam. Ahli bid'ah mengatakan, "Sudah, tinggalkan Al-Qur'an dan hadis, mana akalnya? Masuk akal enggak? Kalau masuk akal kita terima. Meskipun tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis." Nah, itu mereka tuh begitu. Nah, ahli filsafat sangat terkenal dengan menjadikan akal sebagai apa? Sandaran hukum. Penentu hukum ini benar atau tidak adalah akal. Dan itu ada di zaman sekarang. Ya. Maka kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, "Fa'lam annahu Abu Jahal." Kalau ada orang seperti itu yang mengatakan tinggalkan Al-Qur'an dan hadis dan berikan kepada kita akalnya, masuk akal atau tidak, maka ketahuilah dia adalah Abu Jahal. Di zaman sekarang kalau seandainya ada manusia-manusia seperti itu adalah Abu Jahal. Silakan azan dulu. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ya. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita baca perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, jika engkau melihat ahli kalam, ahli bid'ah yang mengatakan tinggalkan Al-Qur'an dan hadis dan berikan kepada kita akal, maka antum jangan mundur. Ini enggak masuk akal. Maka kita katakan, itu Al-Qur'annya, itu hadisnya. Ya, karena itu adalah modal dasar kita beragama. Tidak boleh kita mundur. Selama ada Al-Quran dan Hadis, maka itu benar. Ya, meskipun tidak masuk kepada akal dia, tetapi masuk kepada akalnya para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah bahwa orang seperti itu Abu Jahal, yang mengatakan, ya, yang penting akal, segala sesuatu harus dimasuk akal, meskipun tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Ini namanya Abu Jahal. Dan sekali lagi, akal yang dimaksud oleh mereka sebenarnya apa? Hawa nafsu. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, wa idza ra'aita sadikat tauhidiyya yaqul da'na minal naqli wa minal aqli wa hati dzauqa wal wajd fa'lam annahu iblis qad dhahara bi surati bashar aw qad halla fi. Artinya, jika engkau melihat orang yang menempuh sebuah jalan tauhid, ini biasanya dipakai oleh para ulama, orang-orang yang suluk. Suluk itu maksudnya adalah dia mengaku menjalani jalan tauhid. Ini istilah di dalam dunia tasawuf. Ya. Yang mana mereka mengatakan, "Sudah, tinggalkan dalil, tinggalkan akal. Berikan kepada kami perasaan." Ya. Perasaan. Kemudian al-wajd, az-zauq. Zauq itu artinya perasaan. Kemudian al-wajd. Al-wajd secara bahasa artinya adalah yaitu sesuatu yang didapati di dalam hati. Sesuatu yang didapati di dalam hati. Ini namanya wajd. Dan orang ahli tasawuf memakai itu, lebih mengedepankan perasaan, lebih mengedepankan apa yang terbesit di dalam hati dibandingkan akal dan dalil. Itu dia. Maka kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ketahuilah itu iblis yang berbentuk manusia atau menitis pada manusia. Fa in jabunta minhu fahrub. Kalau seandainya kamu pengecut terhadapnya, kaburlah darinya. Wa illa fasra'hu. Kalau tidak, maka berkelahilah kamu dengannya. Artinya lawan. Wabruk ala sadrih. Dan injak dadanya. Waqra alaihi ayatul kursi. Dan bacakan kepadanya ayat kursi, karena iblis. Ya, wakhnuqhu, dan cekik dia. Ya, ini bukan berarti kita amalkan di mana-mana ya. Ini tidak benar. Ini juga para penganut tauhid, orang-orang yang mengikuti suluk yang menyimpang. Ya, suluk yang menyimpang. Yaitu orang-orang yang lebih mengedepankan apa yang terbesit di dalam hati dibandingkan dalil Al-Quran, hadis ataupun akal sekalian. Saya beri contoh misalnya. Ada orang, anggaplah orang yang berilmu. Tapi dia berilmu suka nonton televisi. Dan yang ditonton adalah hal-hal yang berbau maksiat. Musik, wanita joget, sinetron. Maka yang ahli suluk tadi mengatakan, oh gak apa-apa, itu guru saya melihat televisi. Kenapa? Karena yang dilihat bukan maksiat, tapi yang dilihat adalah indahnya ciptaan Allah. Nah, Itu yang namanya tinggalkan dalil, tinggalkan akal, tetapi peganglah kepada apa yang terbesit dalam batin. Itu namanya az-zauq wal wajd, yaitu perasaan dan apa yang terbesit di dalam hati. Contoh misalkan, ada sebagian orang berkata begini, abadtullaha la raja'an minal jannah wala khaufan min narih walakin syauqan ila liqa'ih. Aku beribadah kepada Allah bukan karena berharap surga, bukan karena takut neraka, tetapi aku beribadah kepada Allah karena rindu. Lihat perasaan hati, rindu, zauq, ya, perasaan hati ingin bertemu dengan Allah. Makanya sebagian orang mengatakan kalau Anda beribadah ingin masuk surga, maka musyrik. Nah itu tuh, ini seperti ini. Itu orang-orang suluk yang menyimpang. Karena lebih mengedepankan apa? Zauq, perasaan. Wal wajd, al wajd, yaitu apa yang terbesit di dalam hati. Nah, itu banyak. Misalkan, berhaji gak perlu. Yang penting, ya, sudah ingat Ka'bah, selesai hajinya. Nah, ini meninggalkan dalil, meninggalkan akal. Ya, seperti itu. Maka kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ketahuilah bahwasanya itu iblis yang telah berwujud pada manusia atau masuk menitis dalam diri manusia. Ya. Harus dibacakan ayat kursi padanya. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah juga berkata dalam kitab Syiar Alamin Nubala, wa qara'tu bi khatti Syekh Al-Muwaffaq, dan aku membaca dengan tulisan langsung Syekh yang diberikan taufik oleh Allah. Sami'na darsahu, ai, kami telah mendengar pelajarannya, yaitu pelajaran seorang yang bernama Ibnu Abi Asrun ma'a akhi Abi Umar wa qata'na. Kami mendengar pelajaran Ibnu Abi Asrun. Jadi ada seorang guru bernama Ibnu Abi Asrun. Kemudian ada seseorang penuntut ilmu, kemudian juga paman dari orang ini menuntut ilmu kepada Ibnu Abi Asrun. Setelah beberapa lama, mereka berdua ini putus menuntut ilmu, tidak mau lagi menuntut ilmu kepada Ibnu Abi Asrun. Kemudian fasamitu akhi yaqul dakhaltu alaihi ba'du faqala liman qata'tum anni. Lalu si Umar ini, salah satu dari dua murid tadi, masuk menemui si guru yang bernama Ibnu Abi Asrun tadi. Lalu si guru bertanya, kenapa kalian tidak mau lagi belajar kepadaku? Kemudian Umar mengatakan, inna nasan yaquluna innaka asy'ari. Faqala wallahi ma ana asy'ari, hadza ma'na al-hikayah. Artinya, ada orang-orang mengatakan bahwasanya engkau wahai guru adalah orang yang berpendapat dengan pendapatnya Asy'ari, pengikut mazhab Asy'ariyah. Maka kata sang guru Ibnu Abi Asrun, aku bukan Asy'ari. Maksudnya, aku bukan orang-orang yang tidak pantas untuk dituntut ilmunya. Maka tetaplah menuntut ilmu kepadaku. Nah, ini perkataan seperti ini saya membacakan, ya. Jadi ini sudah dari dahulu dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ini kadang-kadang ada yang tersinggung dengan cerita-cerita seperti ini. Tapi itulah yang disebutkan oleh Syekh, dan itu yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, ya. Wa an Malikin rahimahullahu taala qala. Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "La yu'khadzul ilmu an arba'ah." Ilmu tidak boleh diambil dari empat orang. Ya. Ini dicatat, ilmu tidak boleh diambil dari empat orang. Yang pertama, safihin yu'linu safah wa in kana arwan nas. Orang dungu, bodoh, memperlihatkan kebodohannya meskipun banyak riwayat hadisnya. Ya, meskipun banyak riwayat hadisnya. Ya, orang dungu, bodoh, memperlihatkan kebodohannya meskipun banyak riwayat hadisnya. Wasahibi bid'atin yad'u ila hawa. Dan pengikut bid'ah atau pelaku bid'ah mengajak kepada hawa nafsunya. Ini sekali lagi saya ingin menegaskan di sini bahwasanya penyebab perbuatan bid'ah adalah hawa nafsu, dan hawa nafsu ini biasanya dinamakan oleh mereka apa? Akal, ya. Nah, ini yang kedua, tidak boleh belajar kepada pengikut bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya. Wa man yukadzibu fi haditsin nas wa in kana wa in kuntu la attahimuhu fil hadits. Yang kedua, yang ketiga, siapa yang berdusta ketika berbicara dengan manusia meskipun aku tidak menuduhnya pendusta. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dia tukang dusta, suka berdusta kalau lagi ngomong sama manusia. Meskipun kita tidak meragukan atau tidak menuduh dia berdusta dalam meriwayatkan hadis, asal pendusta aja. Meskipun dalam meriwayatkan hadis belum terbukti dia pendusta. Maka yang seperti ini tidak boleh diambil ilmunya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wasalihin 'abidin fadhilin idza kana la yahfadhu ma yuhadditsu bih. Dan seorang hamba yang seorang ahli ibadah yang saleh, yang mulia, maksudnya punya kedudukan tinggi karena dia ahli ibadah, tetapi tidak menghafal apa yang dia sebutkan dari hadis. Ya, tapi tidak hafal hadis. Mungkin dia ahli ibadah, ahli sholat, hafal Quran, kemudian apalagi ahli puasa, ahli ibadah, ahli zikir, tapi tidak hafal hadis, maka ini tidak pantas diambil ilmunya. Harus orang yang menghafal hadis. Penghafalan hadis ada dua, hafal di dalam dada dan hafal di dalam tulisan. Ya, al-hifdhu fi sadr wal-hifdhu fil kitabah. Hafalan di dalam dada dan hafalan di dalam tulisan. Hafalan di dalam dada kita paham Ustaz, hafalan dalam tulisan bagaimana? Dulu sebelum datangnya zaman milenial seperti ini, zaman gadget, zaman gawai, zaman media sosial, ya, zaman internet. Dulu dengan buku-buku seperti antum. Nah, ketika antum nulis, kemudian ada orang yang minjem bukunya. Lalu dikembalikan lagi, oh ternyata orang yang minjem ini ngurubah-rubah. Nah, orang yang hafal terhadap bukunya, dia tahu bahwa tulisannya dirubah. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Dulu tidak ada. Saya sekarang cuma bawa gadget. Ya. Tetapi di dalam gadget ini ada seratusan buku. Dulu orang mau mempunyai kitab harus nulis. Nulis nyontek dari orang. Misalkan, saya seorang ahli hadis, kemudian meriwayatkan hadis kepada antum. Ya, kemudian antum nulis hadis dari saya. Nanti antum memberikan kepada orang yang tidak hadir di sini agar dia nulis dari buku antum. Nah, dari buku ini kemudian orang tersebut yang meminjam kepada kita itu nyoret-nyoret buku kita. Nah, kita tahu bahwa buku kita sedang dicoret-coret, dihapus dan semisalnya. Nah, ini namanya penjagaan atau penghafalan terhadap kita. Dua-duanya berarti. Nah, orang yang keempat yang tidak diperbolehkan untuk diambil ilmunya, orang soleh, ahli ibadah. Jadi jangan tertipu, Pak. Ahli zikir, ahli ibadah, yang mungkin kebanyakan sholat, kemudian dahinya hitam, kemudian mungkin berjenggot, penampilannya di atas dua mata kaki. Jangan tertipu. Akan tetapi mungkin dia tidak hafal hadis. Tidak pantas untuk diambil ilmunya. Dan penghafalan terhadap ilmu ada dua, penghafalan di dalam hati dan penghafalan dalam tulisan. Paham ini para ikhwah? Itu perkataan Imam Malik rahimahullah. Saya ulangi, berarti yang tidak boleh diambil ilmunya ada empat. Orang bodoh yang memperlihatkan kebodohannya meskipun dia banyak riwayat hadisnya. Yang kedua, orang ahli bid'ah yang mengajak kepada perbuatan bid'ahnya. Yang ketiga, orang yang berdusta saat berbicara dengan manusia meskipun dia tidak berdusta saat meriwayatkan hadis, tidak berdusta. Tapi mungkin nanti dia berdusta. Karena dalam perkataan biasa saja dia suka dusta. Dia khawatirkan nanti dia berdusta dalam meriwayatkan hadis. Yang keempat, yaitu orang yang saleh, ahli ibadah, orang yang utama. Maksudnya dia, dia itu ahli masjid mungkin. Mungkin muadzin, mungkin imam, ahli masjid, ahli puasa sunnah, ahli zikir, ya, ahli baca Quran. Tetapi dia tidak hafal apa yang dia ingin sampaikan dari hadis-hadis Rasul. Maka ini tidak boleh diambil hadisnya. Menurut Imam Malik rahimahullahu taala. Baik. Kemudian, fa ya ayyuhal talib idza kuntu fis sa'ati wal ikhtiyar fala idza kunta fis sa'ati wal ikhtiyar fala ta'khudh an mumtadi'. Wahai para penuntut ilmu, jika engkau di dalam keadaan lapang, kemudian juga dalam keadaan bisa memilih, maksudnya banyak pilihan di situ, guru-guru banyak, maka jangan kamu ambil ilmu dari ahli bidah. Seperti Rafidhiyum, yaitu Syiah Rafidhah, atau Kharijin, atau orang Khawarij yang suka mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin, atau Murji', atau seperti orang Murji'ah yang mengatakan bahwasanya dosa tidak akan mempengaruhi iman. Orang berzina sekian kali tidak akan imannya berkurang. Yang mengatakan bahwasanya amal tidak masuk ke dalam iman. Ya, iman itu hanya proses hati saja. Kalau orang sudah percaya, sudah cukup meskipun enggak beramal. Enggak sholat enggak apa-apa. Menurut orang Murji'ah. Ya. Enggak boleh ini. Diambil dari mereka. Au qadari, atau orang yang berpemahaman qadari, maksudnya menyimpang di dalam masalah takdir. Seperti misalkan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai kekuasaan terhadap makhluk. Yang punya kuasa hanya makhluk. Saya mengangkat ini adalah saya yang mengangkat. Enggak ada kuasa Allah sama sekali. Ini namanya orang qadari. Menghilangkan, menafikan kekuasaan Allah. Padahal menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika seorang hamba mempunyai kekuasaan untuk mengangkat, itu adalah penguasaan Allah terhadap hamba tersebut. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah yang berkehendak, Rabb alam semesta. Kehendak manusia di bawah kehendak siapa? Allah. Ya. Au kuburi, atau jangan menuntut ilmu dari ahli bid'ah yang ahli kubur. Ahli kubur tadi siapa? Bukan orang yang mengurus kuburan, bukan. Tetapi orang yang suka pergi ke kuburan minta-minta kepada penghuni kubur. Ingat, yang kita larang sesuai dengan hadis Rasul bukan ziarah kubur. Ini fitnah terhadap dakwah salafiyah. Yang dilarang oleh hadis Rasul adalah berziarah kubur yang di dalamnya minta-minta kepada orang yang sedang orang yang sudah mati. Tidak boleh. Kenapa? Karena minta-minta ibadah. Dan ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Itu yang dilarang dalam hadis Rasul. Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Bukan kepada orang mati. Jadi yang dilarang bukan ziarah kuburnya. Yang dilarang adalah berziarah kubur, minta-minta kepada orang yang sudah mati. Itulah yang disebut dengan kuburi. Kuburiyun. Ya. Sukanya minta-minta kepada orang yang sudah mati. Minta madad, madad, madad, madad. Madad ya Husain. Ya. Madad ya Fatimah. Ya. Berikan kami kekuatan wahai Husain. Berikan kami kekuatan wahai Fatimah. Nah, ini nama kuburi. Ya. Ini tidak boleh diambil ilmunya dari orang-orang yang minta-minta kepada orang yang sudah mati. Kadang-kadang lebih suka, lebih demen, lebih hikmat, lebih khusyuk di kuburan dibandingkan di masjid. Ya. Ini pada ikhwah, kuburan bukan tempat untuk sholat, bukan tempat untuk beribadah. Yang dijadikan tempat untuk beribadah adalah apa? Masjid. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah adalah yang berada di Bakkah, di lembahnya Bakkah, yaitu Masjidil Haram, yang di situ ada Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Ini menunjukkan masjidlah tempat ibadah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dan masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada Allah bersamaan kalian berdoa kepada selain Allah di dalamnya. Menunjukkan tempat beribadah adalah apa? Masjid. Kalau ingin sholat, ingin baca Quran, ingin berdoa, ingin berzikir, di mana tempatnya? Di masjid. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa innal baita alladhi la tuqra'u suratul Baqarah. Sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka dia, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Bacalah Al-Quran, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Apa yang Anda pahami dari hadis ini? Bacalah Al-Quran, janganlah kalian jadikan rumah kawanan kalian sebagai kuburan. Apa yang Anda pahami? Bahwa tempat membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Jangan jadikan rumah seperti kuburan yang tidak dibacai Al-Quran. Jadi tempat untuk membaca Al-Quran, tempat lebih utama untuk berzikir, lebih utama berdoa adalah di mana? Di rumah. Terutama di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maksud jadi pada kuburi. Orang yang suka meminta-minta kepada orang yang sudah mati. Wa hakadha fa innaka lan tablugha mablaghar rijal sahihal aqdi fid din matinal ittisal billah sahihan nazari taqfu al athara illa bihajril mubtadi'ah wa bid'ihim. Demikianlah, sesungguhnya engkau tidak akan sampai kepada derajatnya orang-orang yang utama, akidahnya benar di dalam agama, hubungannya kepada Allah sangat kuat, kemudian pandangannya terhadap agama benar, kemudian senantiasa mengikuti dalil-dalil yang benar, kecuali dengan cara menjauhi para ahli bid'ah. Tidak boleh belajar dengannya, ya, dan juga para pelaku-pelaku bid'ah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian penulis mengatakan, wa kutubus siyari wal i'tisam bis sunnah hafilatun bi ijhazi ahli sunnah 'ala al bid'ah. Kitab-kitab sejarah, buku-buku sejarah, dan kitab-kitab berpegang teguh kepada sunnah sangat banyak yang menyebutkan tentang ahlu sunnah merlepas diri menjauhi ahli bid'ah. Banyak sekali. Ya. Makanya di dalam kitab-kitab para ulama salaf terdahulu ada namanya kitab As-Sunnah, As-Sunnah lil Khallal, As-Sunnah lil Imam Ahmad. Ini semuanya di dalamnya memperingatkan untuk menjauhi ahli bid'ah. Wa munabadatil bid'ah, dan bertentangan dengan ahli bid'ah, wal ibtida' anhum, dan menjauhi mereka. Kama yabta'idu salimul anil ajrab al marid, sebagaimana orang yang sehat menjauhi orang yang kena penyakit kulit kudis yang menular. Walahum qisasun wa waqi'atun yatulu syarhuha, dan mereka banyak sekali kisah-kisah, kejadian-kejadian sangat panjang kalau disebutkan. Lakin yatibuli al isyaratu ila ru'usil muqayyadat fiha, tetapi kata Syekh ya, Bakar Abu Zaid hafizahullah, aku ingin memberikan isyarat kepada pokok-pokok yang penting di dalamnya. Maksudnya pokok-pokok penting bagaimana para ulama salaf terdahulu mereka menjauhi dalam menuntut ilmu para ahli bid'ah, tidak menuntut ilmu dari ahli bid'ah. Faqad kana salafu rahimahumullah yahtasibuna al-istikhfafa bihim. Para salaf rahimahumullah taala yahtasibun, mereka berharap pahala dengan cara meremehkan ahli bidah. Mereka ya berharap pahala dengan cara meremehkan ahli bidah, wa tahqirahum, dan menghinakan mereka, wa rafdhal mubtadi'ah wa bid'atihi, dan menolak ahli bid'ah dan bid'ahnya, wa yuhadziruna min mukhalatatihim, dan ya dan memperingatkan dengan keras untuk tidak bergaul dengan mereka, wa musyawaratihim, dan juga bermusyawarah dengan mereka, wa muakalatihim, duduk makan bersama dengan mereka, fala tatawara narun sunniyun wa mubtadi', maka tidak akan pernah menyatu api ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Ini tidak boleh para ikhwan. Ini saya beri contoh, misalkan berhaji bersama, berumroh bersama, gara-gara ahli bid'ah umrohnya murah. Ini banyak ini meremehkan nih. Saya sedih sekali. Padahal sekarang, di zaman sekarang, orang-orang yang ahlu sunnah mereka banyak mempunyai travel-travel umroh yang di dalamnya dibimbing oleh ustadz-ustadz ahlu sunnah. Ya, antum perjalanan umroh saya alhamdulillah minimal 4 kali setahun umroh. Perjalanan umroh itu dari pertama naik pesawat sampai terakhir itu selalu bersama ustadznya. Bagaimana kalau ustadznya ahlu bid'ah? Jangan remehkan masalah ini. Ini saya sedih, benar. Tidak diperbolehkan bermudah-mudah dalam masalah seperti ini. Kenapa? Karena nanti di pesawat ada briefing sebelum naik pesawat, di bis, kemudian di hotel ada briefing, kemudian ada waktu makan, bisa ngobrol-ngobrol. Ya hati-hati. Ya, saya saja cerita ini. Hajian tahun yang lalu, bukan tahun ini, tahun yang lalu, itu karena kelompok haji kita kecil, maka kita dikumpulkan bersama orang-orang yang suka melakukan zikir-zikir yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dilakukan secara bersama-sama. Maka hari pertama ada perasaan sedih. Hari kedua seperti biasa. Hari ketiga mulai kayaknya buahnya ini bujur pinanya. Ulun-tulun. Ya. Hati-hati para ikhwan. Kenapa? Karena asyubhatu khattafah wal qulubu dha'ifah. Artinya syubhat itu menyambar-nyambar dan hati itu lemah. Hati lemah. Makanya kan hati-hati berteman, karena as-sahibu sahib. Teman itu yang menarik. Maka jangan sampai bermudah-mudah ya mencari travel umrah, travel haji, sedangkan di situ dilakukan perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada dalam agama, belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di zaman kita sudah banyak orang-orang yang berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam travelnya. Ini menyedihkan ya. Saya dapati beberapa banyak itu. Tidak diperbolehkan para ikhwan dirahmati Allah. Kemudian, wa kana minas salaf man la yusalli ala janazati mubtadi'. Sebagian dari ulama salaf mereka tidak mensalati, yang benar itu menyalati atau mensalati. Ya, bahasa Indonesianya. Menyalati orang ahli bid'ah. Boleh itu. Ya. Sebagai pelajaran bagi kaum muslimin, ahli bid'ah jangan disalati. Sebagian ulama salaf, terutama ulamanya. Kalau antum ya salat aja. Ulamanya. Ini kalau ulama misalkan syekh terkenal, syekh di imam di masjid Masjidil Haram, misalkan Syekh Abdurrahman bin Sudais, Abdurrahman As-Sudais, beliau tidak mau mensalati seseorang, oh pasti ada sesuatu. Ya, kalau sekali berantem nggak salati orang, bodoh amat, nanti siapa gitu. ya. Nah ini sebagian ulama salaf tidak mau sholat terhadap orang yang ahli bid'ah. Nabi Muhammad SAW tidak mau mensolati orang yang mempunyai hutang. Nah itu menjadi berat di tengah para sahabat. Karena tidak mau disolati oleh Nabi Muhammad SAW. Itu berat. Tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Sallu ala sahibikum." Silakan kalian solati jenazah kalian. Jenazah mayat kalian. Solati sendiri. Saya tidak mau mensolati. Ini kan berat. Fayansarifu. Waqad syuhida minal allama Syekh Muhammad Ibn Rahim al-mutawaffa sanata 89 wa 300 hijriyah rahimahullahu ta'ala insirafu anis salati ala mubtadi'. Ya, yang artinya bahwa terjadi ini di zaman tahun 1389. Kita sekarang 1439. Syekh Muhammad bin Ibrahim, seorang ahli fatwa di kerajaan Arab Saudi, kemudian pemimpin ulama besar di Arab Saudi di zamannya sebelum eranya Syekh bin Baz rahimahullah, beliau tidak mau mensolati ke seorang ahli bidah. Wah, ini berat ini. Ya. Nah, itu sebagian ulama salaf seperti itu. Wa kana minas salaf man yanha 'anil salati khalfahu. Sebagian dari ulama salaf juga melarang untuk salat di belakang ahli bidah. Nah, jadi ini banyak cerita-cerita dari para ulama salaf, ya. Jadi seperti tadi, misalkan saya sebutkan beberapa tadi ya, merendahkan mereka, boleh menghina mereka, kemudian boleh menolak mereka, kemudian tidak mau, tidak boleh memperingatkan keras untuk tidak bergaul dengan mereka, memperingatkan keras untuk tidak ikut musyawarah bersama mereka, memperingatkan keras untuk tidak makan bersama mereka, ya. Kemudian selanjutnya juga tidak mensolati jenazah mereka. Kemudian juga diantaranya ulama salaf juga melarang untuk sholat di belakang mereka. Maksudnya kalau imamnya ahli bid'ah, jangan sholat di belakang mereka. Terutama ahli bid'ah yang akidah, yang bertentangan dengan akidah ahlu sunnah. Tidak boleh sholat di dalamnya, di belakangnya. Wayanha an hikayati bid'ahim. Dan ulama salaf melarang untuk menceritakan bid'ah-bid'ah mereka. Nggak boleh itu. Nah, terutama kita di zaman sekarang ini bermanfaat sekali perkataan ini di media sosial. Jangan disebar. Ya. Cerita-cerita palsu jangan disebar. Cerita-cerita khurafat, takhayul jangan disebar. Contoh misalkan ada seorang naik mobil kemudian kehabisan bensin. Ustadznya mengamihi itu mobil. Kemudian jalan. Ini jangan ikut diceritakan. Jangan ikut disebarkan. Ya, dengan dalih bahwasanya lihat ini kesesatan apa penyimpangan orang-orang ahli bidah. Enggak perlu. Tidak perlu disebarkan. Ya. Itu penyimpangan, tidak perlu disebarkan karena orang akan melihat nanti. Dan hati lemah, mungkin ada yang menerima peringatan keras Anda bahwasanya ini buruk, mungkin ada yang malah mengatakan itu baik. Ya, hati-hati itu. Maka saya berpesan di zaman media sosial ini, zaman milenial ini, jangan sebarkan yang menyimpang-menyimpang, jangan disebarkan. Jangan ikut menyebarkan. Ya. Sebarkan kebaikan saja. Lihat Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walau satu ayat. Sebarkan kebaikan. Orang akan mengetahui mana yang buruk. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran, engkau akan mengetahui siapa yang benar. Al-haqqu la yurtabatu birrijal. Kebenaran tidak dikenal karena orangnya. Kebenaran dikenal karena memang ada, dia benar. Ya, jangan sebarkan kebatilan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, li'annal quluba dha'ifah wa syubahu khattafah. Karena hati itu lemah, kemudian syubhat itu menyambar-nyambar. Saya berpesan nih sekali lagi nih, yang hadir di majelis ini, jangan sebarkan keburukan. Misalkan ada orang melakukan zikir yang diharamkan, zikir sambil joget, ya, bersolawat sambil dangdutan. Allahu alaih, sallu alaih. Itu jangan disebarkan. Ini saya khawatir sok-sok nyebarkan, sok-sok memperingatkan dengan keras, jangan-jangan dia menikmatinya. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebarkan itu. Wa kana Sahl bin Abdullah Tasturi la yara ibahatal akli minal mayitah lil mubtadi'i indal ittirar li'annahu baghin liqaulillahi ta'ala faman itturra ghayra baghin fahuwa baghin bi bid'atihi. Oh, subhanallah, ini berat. Sahal bin Abdullah Tasturi berpendapat, ya, tidak boleh makan mayat dari ahli bid'ah saat dalam keadaan mendesak. Jadi gini, kalau ada babi, haram hukumnya bagi kaum muslimin makan, betul? Babi ini halal dimakan apabila dalam keadaan mendesak. Kita kalau enggak makan mati, maka halal dia. Kaedah usul kaedah fikih mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan mendesak menghalalkan yang haram. Ya? Keadaan mendesak menghalalkan yang haram. Tapi makannya pun sesuai dengan kadarnya. Ya, jangan sampai kanyang-kanyang sampai meriga makan babi. Kenapa? Mendesak Ustaz. Ini enggak boleh. Ya. Ad-darurat tubihul mahdzurat wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Itu kaidah fikih. Hal-hal yang mendesak, darurat dalam bahasa Indonesianya, itu membolehkan yang haram. Tetapi hal-hal yang darurat ditakar sesuai dengan keperluan. Enggak boleh lebih daripada keperluan. Makanya para ulama mengatakan boleh minum khamar dalam satu keadaan. Kapan? Apa bahasa Banjarnya? Terkait menyengkel anu tulang, kesulitan tulang. Nah, tidak ada minum di padang pasir, kesulitan tulang. Ini kalau ketulangan ya, kesulitan tulang. Ketulangan ya, ketulangan tidak ada minuman ya. Dia kalau seandainya tidak minum khamar, minuman keras ini, dia mati atau dia sangat sulit. Maka pada saat itu dia boleh minum sesuai dengan takarannya. Jangan sampai meriga minum minuman keras. Ya. Biar tulangnya lekas hilang saja. Nah, ini tidak benar para ikhwan. Nah, di sini tidak boleh menurut Abdullah bin Sahal At-Tasturi tidak boleh makan. Saya ulangi sebelum saya jelaskan ini. Sama kalau seandainya kita dalam keadaan mendesak, kalau tidak makan mati, maka ada bangkai manusia di sini. Boleh kita makan. Paham ini? Dalam keadaan apa? Mendesak. Dan batasan mendesak para ulama mengatakan ad-daruratu hiya haddun balagal insan idza lam yaf'alhu yukhsha 'alaihi al-maut aw at-talaf. Keadaan darurat adalah sebuah keadaan yang sampai kepada manusia apabila dia sampai dalam keadaan seperti itu dan dia tidak berbuat, maka dia bisa mati atau dia bisa cacat. Itu namanya darurat. Ya, Ustaz. Ada hari bulan yang lalu di mana masjid di Majelis Ta'lim Ar-Rahmat di dealer Suzuki. Ustaz, bolehkah saya meminjam uang di bank karena darurat? Ulun takuni, pian hendak mati kada? Kalau seandainya pian kada hendak mati, berarti bukan dalam keadaan darurat. Berarti tidak boleh mah minjam uang di bank. Paham ini para ikhwah? Nah, boleh makan bangkai manusia kalau dalam keadaan darurat. Artinya, kalau kita tidak makan, kita mati. Mempertahankan nyawa lebih utama dibandingkan kita tidak makan bangkai. Paham maksud saya? Nah, sedangkan Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah mengatakan, tidak boleh makan dalam keadaan darurat bangkai orang ahli bid'ah. Paham ini? Kenapa? Karena dia baghin, dia melampaui batas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Famanitturra ghaira baghin." Barang siapa yang terpaksa makan selain yang baghin, baghin enggak boleh. Baghin ini melampaui batas dan orang ahli bidah baghin. Jadi meskipun kita mati, enggak apa-apa. Yang penting jangan makan bangkai manusia ahli bidah. Sampai segitunya para ulama salaf. Ya, jadi enggak main-main dalam perkara bid'ah ini, tidak main-main. Dan ini ulama-ulama terdahulu loh, Sahal bin Abdullah At-Tasturi, Ini bukan ulama Wahabi nih. Ya. Ini ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf ini. Kalau pendapat mereka yang sering mengatakan dikit-dikit Wahabi gitu ya. Ini ulama-ulama terdahulu. Wa kanu yatrudunahum min majalisi. Mereka mengusir para ahli bid'ah dari majlis-majlis mereka. Kama fi qissatil Imam Maliki rahimahullahu taala ma'a man sa'alahu an kayfiyatil istiwa wa fihi ba'da jawabihi al mashhur adhunnuka sahiba bid'atin wa amara bihi fa ukhrij. Sebagaimana dalam kisahnya Imam Malik rahimahullah, ketika ada orang yang bertanya kepada beliau tentang bagaimana Allah beristiwa, maka setelah beliau menjawab, Imam Malik mengatakan, aku kira kamu adalah pengikut bid'ah. Maka akhirnya beliau memerintahkan untuk dikeluarkan, akhirnya dikeluarkan dari majelis beliau. Karena bid'ah, pengikut bid'ah ini dia sering menyebarkan syubhat. Dan ini salah satu sisi negatif media sosial di zaman sekarang. Saya sering sekali agak kesal dengan sebagian orang, Ustaz, bagaimana menjawab syubhat ini? Ente kenapa baca syubhatnya? Baca yang baik-baik masih banyak. Ya. Ini pada ikhwan. Ini salah satu akibat dari terbukanya orang bisa mengakses informasi apapun dan bisa memberikan informasi apapun. Itu buruknya, salah satu buruknya media sosial, dan itu buruk paling berbahaya. Ya. Salah satu buruknya adalah orang bisa mengakses syahwat yang diharamkan. Itu masih ringan dibandingkan syubhat. Syahwat, dia berzina, dia masturbasi, dia main wanita, syahwat. Ya. Tetapi kalau syubhat, dia bisa kufur. Dia bisa munafik, i'tiqad munafik akbar. Dia bisa terkena syubhat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit. Wa akhbarus salaf mutakatsirah fin nufrah an minal mubtadi'ah wa hajrihim hadaran min syarrihim wa tahjiman lintishari bid'ihim wa kasran linufusihim hatta tad'ufa an nashril bid'ah li anna fi mu'asharati sunni lil mubtadi' tazkiyatan lahu ladal mubtadi'i wal 'ammi wal 'ammi mushtaqqun min al 'ama fahuwa bi yadi man yaquduhu ghaliban. Dan kabar-kabar ulama salaf tentang hal ini sangat banyak dalam perkara menjauhi para ahli bid'ah, memboikot mereka, ya, memeringatkan dengan keras keburukan mereka. Agar apa? Agar mencegah, meminimalis tersebarnya perbuatan bid'ah mereka. Kemudian juga agar lemah bid'ah tersebut di tengah-tengah kaum muslimin. Dan juga kalau seandainya seorang ahlu sunnah dia suka bergaul dengan ahli bid'ah, maka akan ada semacam rekomendasi, oh ustadz itu aja bergaul lawan sini, berfoto bersama. Ada semacam rekomendasi terhadap orang bid'ah tersebut untuk orang yang pemula dan awam. Ya, awam itu bahasa Arabnya ammi. Ammi diambil dari kata-kata buta. Orang umum, orang awam itu sesuai dengan yang menariknya, sesuai dengan ulamanya, itu orang awam. Makanya para ikhwah, jangan bermudah-mudah dan tidak boleh untuk bergaul dengan pelaku ataupun pengajak kepada perbuatan bid'ah. Ya. Baik, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Masih panjang ini pembicaraan tentang tidak boleh bermajlis dengan ahlu bid'ah. Wallahu a'lam. Ustaz, guru ulun mengantuk sampai teguring pada saat kajian. Bolehkah ulun membangunkan sidin asa kada nyaman ulun? Siapa guru pian? Maka jawabannya kalau seandainya dia di majelis ilmu, maka tidak layak untuk tidur di majelis ilmu. Ya, maka pada saat itu dibangunkan dengan baik. Ya, dibangunkan dengan baik. Mungkin ada guru sekelas di sini. Ya. Apakah hizbiyah sama dengan ahli bidah dan bolehkah duduk di majelis-majelisnya hizbiyah? Hizbiyah itu diambil dari kata-kata hizb. Hizb itu artinya berkelompok. Dan kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah sangat menjauhi hizbiyah, berkelompok. Karena salah satu syariat Islam adalah berjamaah, yaitu menjadi kesatuan kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW bersabda, alaikum bil jamaah, hendaknya kalian dengan kesatuan kaum muslimin. Kalau ada orang yang menyempal, berkelompok, maka itu nanti terjadi pengelompokan. Dan pasti ada pengeklusifisifkan, artinya menyendiri di dalam kelompoknya dan menganggap kelompoknya paling utama dibandingkan kaum muslimin. Itu yang tercela dari hizbiyah, yang akhirnya juga kelompok ini, akhirnya orang-orang di dalamnya loyal kepada kelompok ini, ya, kemudian menganggap kelompok ini tidak punya salah. Bahkan ada yang lebih parah lagi, harus berbaiat masuk ke kelompok tersebut. Siapa yang tidak berbaiat masuk kelompok tersebut maka kafir. Berarti seluruh kaum muslimin kafir. Kalau Anda duduk di masjidnya, maka atau sholat di dalam masjidnya, maka bekas Anda dipel, dilap, karena dianggap belum berbaiat, belum suci. Ya, belum menjadi seorang muslim. Ini bahayanya berhizbiyah. Ya. Karena agama Islam tuntutan syar'inya adalah berjamaah, menjadi kesatuan kaum muslimin, tidak boleh mengelompok. Nah, apakah hizbiyah ini sama dengan ahlu bidah? Maka kebanyakan hizbiyah mendukung perbuatan bidah. Ya, mendukung perbuatan bidah. Maka jauhi, ya, bertahazzub. Jadilah rakyat biasa berkumpul dengan kaum muslimin di bawah kepemimpinan yang sah oleh pemerintah yang sah. Wallahu a'lam. Dan termasuk hizbiyah, bahayanya hizbiyah adalah menimbulkan seperti kaum khawarij. Itu gara-gara hizbiyah. Ya. Makanya ulama-ulama salaf terdahulu melarang untuk kajian-kajian di tempat-tempat tersembunyi. Rumah khusus, ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan apa yang diajarkan itu adalah hal-hal yang syubhat. Adapun di masjid, orang semua mendengar, orang tahu, tidak ada yang disembunyikan. Maka ini tidak dikhawatirkan bahwa yang diajarkan adalah yang menyimpang dari agama. Wallahu a'lam. Makanya saya agak kurang suka kalau diundang ke rumah. Berapa kali majelis akhwat ngundang saya, Ustadz kajian di rumah kami. Di sana ada muslimat yang hadir setiap hari ini, hari itu. Saya katakan saya kajiannya di masjid. Karena masjid lebih berkah. Ya, kemudian masjid lebih umum. Kalau di rumah terlihat eksklusif dan semisalnya. Wallahu a'lam. Dan alhamdulillah kita sekarang ini sesudah Kak Haji Bambang ini berpindah sebanyak 3 kali akhirnya punya masjid, punya musala seperti ini. Nah, ini lebih berkah. Mudah-mudahan kita doakan beliau, mudah-mudahan diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keberkahan hidup untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana caranya mengajak sahabat di masa jahiliyah yang telah sama-sama hijrah tetapi tidak hijrah ke manhaj salaf? Maka caranya diajak ke manhaj salaf. Mudah toh? Maksudnya gini. Dulu masa-masa, saya tidak setuju sebenarnya kata-kata jahiliyah. Jahiliyah itu terkenal dengan peradaban jahiliyah. Dan ini bahaya. Ya, orang-orang asal pakai istilah, ya, asal pakai istilah. Jadi jahiliyah itu kekufuran. Sedangkan maksiat enggak kekufuran. Paham ya maksudnya? Misalkan gini. Ustaz, kami dulu masa jahiliyah. Apa yang Anda maksud masa jahiliyah? Belum berjilbab. Ya, sedangkan jahiliyah itu adalah kekufuran. Maka hati-hati memakai kata-kata jahiliyah. Ya, atau pakailah, Ustaz, dulu kami belum mengenal mengenal Islam secara baik, mengenal sunnah secara mendalam, ah itu bagus. Adapun mengucapkan kata-kata jahiliyah ditujukan kepada maksiat, ini khawatir nanti pemahamannya khawarij. Karena orang khawarij pemahamannya apa? Setiap maksiat terutama dosa besar membuat orang kafir, keluar dari Islam. Ini bahaya. Dan ini saya dapatkan faedah dari ustaz saya, Ustaz Al-Fadhil Abu Nabila Dr. Muhammad Arifin Badri. Hati-hati dengan ucapan jahiliyah, dengan ucapan berhijrah. Pakai kata taubat, kembali kepada Allah, inabah. Ya. Karena hijrah itu terkenalnya adalah apa? Berpindah dari kekafiran kepada keislaman. Hijrah itu kan berpindah dari kota Mekah yang waktu itu Darul Kufur, kampung negeri kekufuran, kepada ke kota Madinah, negeri Islam. Ya. Tetapi ya orang sudah sering memakainya, ya sudah. Tapi saya ingin mengingatkan. Harus diingatkan, jangan sampai latah memakai itu. Ya. Nah, itu dulu istilah dulu diperhatikan. Ya, istilah dulu. Lalu caranya bagaimana? Jadi ada dua teman misalkan saling berteman. Mereka sebelum mengenal Islam secara mendalam, sebelum mengamalkan Islam secara maksimal, maka mereka masih dulunya masih mengerjakan Islam seadanya. Tidak berjilbab mungkin kalau perempuan. Ya, kemudian masih suka bersalaman dengan laki-laki dan perempuan dan laki-laki misalkan, maksud saya. Maka kemudian setelah berhijrah, bertobat maksudnya, mengamalkan Islam secara kafah, berusaha mengamalkan Islam secara kafah, maka yang satu ke manhaj salaf, yang satu tidak. Nah, bagaimana cara mengajaknya? Maka saya katakan yang ke manhaj salaf ini ajak ke dia. Kan urusannya selesai. Ya, ajak dia. Nah, Ustaz, cara mengajaknya, nah ini yang jadi masalah. Cara mengajaknya adalah kenalkan bahwa Al-Quran, bahwa gini, kita ini ingin meniti jalan Allah. Setelah kita mungkin terlalu sibuk dengan dunia, banyak maksiat, kemudian kita ingin meniti jalan Allah. Meniti jalan Allah ini tidak bisa kecuali dengan ilmu. Ilmunya diambil dari mana? Al-Quran dan hadis. Baik. Dua, referensi hukum Islam. Tetapi Al-Quran dan hadis ini tidak bisa dipahami dengan baik dan benar kecuali dengan pemahaman yang benar. Siapa pemahaman yang benar? Pemahaman siapa yang paling benar? Para salafus saleh. Nah, sebagian orang ada ketika mendengar saya berkata seperti ini, tuh lihat, orang merasa surga sorongan. Ya? Kayak peianya. Enggak, kita sekarang mengatakan bahwasanya pemahaman paling terbenar adalah pemahamannya siapa? Para salafus saleh. Bukan kita mengklaim paling benar, enggak. Dan Anda pasti setuju, pemahaman Abu Bakar lebih utama dibandingkan pemahaman seluruh umat Islam. Setuju tidak?